Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الستة: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. Qala, berkata al-muallif Syekh al-Mujaddid, pokok yang keempat yaitu penjelasan tentang apa itu ilmu dan siapa itu para ulama, apa itu fikih dan siapa mereka ahlu fikih, para fuqaha, dan penjelasan tentang orang-orang yang bertasyabuh dengan mereka, berusaha meniru-niru mereka, namun pada hakikatnya orang tersebut bukan bagian dari ulama. Ini perkara yang sangat penting. Pengetahuan kita tentang apa itu al-ilmu dan siapa pada hakikatnya para ulama. Tentunya al-ilmu apabila diitlakan itu tidak ada kecuali yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i. Ilmu dunia itu tidak dikatakan sebagai ilmu secara mutlak, ya, ilmu dunia. Namun dikatakan bahwa ilmu dunia itu dikatakan sebagai ilmu tapi muqayyad. Ada kaitnya, ada sambungannya. Katakan ilmu tib, ilmu kesehatan, ilmu al-handasah, ya, ilmu tentang teknik sipil dan yang lainnya. Ini ilmu dunia. Sehingga ketika dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, misalnya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, tidak ada yang dimaksud al-ilmu ketika diitlakan, ya, maka dibawa pada makna ilmu dunia sama sekali. Ketika diitlakan berarti yang dimaksud dengan al-ilmu, al-ilmu di sini secara mutlak berarti ilmu syar'i. Nah, dan juga penjelasan tentang fikih sama kurang lebih al-fikih. Al-fuqaha atau al-fikih dengan ilmu kurang lebih maknanya sama. Allahumma faqihhu fid-din, doa Rasul alaihi salatu wassalam. Ya Allah, fikihkanlah dia dalam masalah agama ini, yaitu alimhu. Nah. Dan juga yang tidak kalah penting adalah al-ulama, al-ulama wal-fuqaha. Ini sangat penting. Mengapa? Karena kaitannya tentang keselamatan akhirat. Orang-orang saja dalam urusan dunia betul-betul selektif. Ketahuan ternyata dia adalah dokter palsu, langsung masuk ke pengadilan, bawa ke pengadilan. Nah, tentara gaduman langsung dibawa ke kantor polisi atau ke kodim misalnya. Nah, ini sekarang ulama gaduman. Kalau yang tadi kita sebutkan barusan itu kaitannya berlaku dalam urusan dunia, maka kalau kaitannya dengan ulama wal fuqaha, tentu ini terkait dengan salamatul qulub, keselamatan hati, keselamatan manhaj, keselamatan akidah. Yang dari situ akhirnya kita betul-betul tahu siapa orang-orang yang layak kita ambil ilmu dari mereka. Nah, kan disebut oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, waqad qila yufsidud dunya arba'atun. Sungguh telah dikatakan yang membuat dunia ini rusak, hancur itu ada empat jenis orang. Nisfu faqih, wa nisfu nahwi, wa nisfu tabib, wa nisfu mutakallim. Siapa saja? Yaitu setengahnya faqih, artinya ya orang yang mengaku sebagai faqih, sebagai alim. Nah, ini yang pertama, yufsidu al-buldan, membuat rusak negara-negara atau daerah-daerah, membuat rusak masyarakatnya, tata cara akidahnya, beribadahnya dan yang lainnya. Wa nisfun nahwi, dan ahlu lughah, yang ngaku-ngaku ahlu lughah. Wa hadza yufsidul lisan, ini membuat rusak bahasa Arab, lisan Arab. Wa nisfu tabib, yang mengaku-ngaku sebagai dokter atau ahli medis, ya, ilmunya masih setengah-setengah. Wa hadza yufsidu al-abdan, wa nisfu mutakallim, mutakallim yaitu ahlul kalam, ya. Wa hadza yufsidu al-adyan, pertama yufsidu buldan, wathani yufsidul lisan, wathalith yufsidul abdan, warrabi' yufsidu al-adyan, ngerusak tatanan masyarakat, ya, negara-negara, negeri-negeri yang ada, merusak lisan, bahasanya jadi enggak bagus, bahasa Arabnya sudah bukan bahasa Arab yang fasih, yang sesuai kaidah bahasa Arab yang benar. Yang ketiga, membuat rusak badan, nisfu tabib, ilmu kesehatannya setengah-setengah, bukan dokter yang sudah teruji, memang bukan dokter yang memang sudah mendapat gelar yang sah secara resmi, sudah melalui prosedurnya, bukan. Ini membuat badan jadi rusak, sakit. Dan yang terakhir, mutakalim, ini membuat rusak agama. Makanya di sini pentingnya Syekh menjelaskan apa itu ilmu, apa itu fikih, dan siapa ahlul ilm wa ahlul fikih. Siapa itu para ulama dan siapa itu para fuqaha. Dan kemudian juga penjelasan tentang orang-orang yang meniru-niru mereka, mengklaim bahwa dirinya adalah ulama, pada hakikatnya walaysa minhum. Nah, mana ada ulama enggak punya adab? Nah, seperti itu. Ya. Mana ada seorang alim enggak beradab, apalagi sama syekhnya. Sehingga enggak bisa dikatakan ini Syekh Ruzek ini alim. Enggak punya adab sama syekhnya. Sama Syekh Rabi. Nah. Adil Mansur. Enggak punya adab sama Syekh Ubed. Ini pentingnya, ikhwan. Kalau kita masih mengambil ilmu dari orang seperti ini, gimana akhirnya agama kita? Nah, kata Zuhri, inna hadza al-ilma din, sungguhnya ilmu ini bagian dari agama, ya, tentang ilmu sanad, ya, ilmu sanad ini bagian dari agama. Kalau perkaranya agama, maka fanduru amman ta'khuduna dinakum. Agar urusannya agama, maka tolong dilihat, dicek lagi dari siapa kalian mengambil ilmu. Karena kiranya agama. Salah sedikit, walaupun benarnya 99, salah satu kalau dalam urusan agama, akidahnya satu aja yang menyimpang, ya sudah bukan ahlussunnah. Nah, kata Imam Ahmad, seorang melakukan sebuah kebid'ahan, sudah dikatakan bukan ahlussunnah. Mubtadi'. Walaupun dia dalam masalah-masalah yang lainnya mencocoki ahlussunnah. Satu perkara dia terjerumus dalam keliruan, dalam kebid'ahan, maka selesai. Jadi termasuk dari 73 golongan atau 72 golongan yang terancam masuk neraka. Makanya penting ini, perkara yang sangat penting, perkara yang keempat ini tentang ilmu, siapa ahli ilmu. Dan penjelasan sebaliknya, siapa orang-orang yang mengklaim dirinya ahli ilmu pada hakikatnya bukan. Siapa orang-orang yang pada hakikatnya ulama dan siapa orang-orang yang pada hakikatnya cuma bertasyabuh dengan ulama, pada hakikatnya dia bukan bagian dari ulama. Nah, barakallahu fikum. Lah ini kalau yang sudah di atasnya orang seperti ini sudah dianggap alim, bagaimana yang di bawahnya? Antum lihat rusak fitnah yang ada sekarang ini, rusak akhirnya. Nah, barakallahu fikum. Qala wa qad bayyana Allah Ta'ala hadzal asla fi awwali suratil Baqarah min qawlihi Ta'ala ya bani Israil udkuru ni'mati allati anamtu 'alaikum ila qawlihi qabla dzikri Ibrahim 'alaihi salam ya bani Israil. Dalam surat Al-Baqarah ya, Allah menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada bani Israil. Allah memerintahkan segala perintah. Nah, melarang wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Nah, warkau ma'rakiin, dan rukulah bersama orang yang rukuk, salatlah bersama orang yang salat. Intinya antum kalau buka surat Al-Baqarah, di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Kitab-kitab diturunkan kepada mereka, banyak para nabi bahkan para rasul diturunkan juga kepada mereka. Untuk kemudian jangan sampai mereka salah memahami. Nah ini cerita tentang Bani Israel. Ya, di situ Allah ingatkan siapa ahlul haq, bagaimana ciri-ciri ahlul haq, bagaimana ciri-ciri ulama. Ya, dilarang untuk wala talbisul haqqo bil batil, jangan mencampur adukkan al-haq dengan al-batil. Ya, Allah telah turunkan kepada mereka Alkitab. Nah, ini kurang lebih penjelasan yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah dari mulai ayat sekian 40-an sampai 100 sekian, kurang lebih tentang Bani Israel semua. Bani Israel dikenal terkhusus sebelum Nabi Isa sebagai orang yang punya ilmu tapi tidak beramal. Ya, ini Bani Israel. Kita jangan seperti mereka. Nah, qala wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi as-sunnah fi hadha min al-kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil-ami al-balid. Intinya penjelasan tentang ilmu, keutamaan ilmu, ya, wajibnya menuntut ilmu. Nah, siapa-siapa saja orang-orang yang berhak diambil ilmunya. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama waratu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Nah, al-ulama waratsatul anbiya, banyak para ulama adalah para pewarisnya nabi. Sunya para nabi tidak meninggalkan, tidak mewarisi dirham dan dinar, tapi mewarisi ilmu. Karena siapa yang mengambil ilmu ini tersebut, sungguh dia telah mengambil hadzan wafir, bagian yang sangat banyak. Akhirnya di sini kita mengetahui kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wa dirhaman. Sungguh para nabi tidak mewarisi dirham dan dinar. Wa inna ma warathu al-ilma. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, warisan nabi tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Kalau mau ambil bagian yang banyak, jangan dunianya. Dunia itu hanya sekedar untuk kita beribadah. Tapi mau ambil bagian yang banyak, ilmu. Jadi ilmu bukan untuk dijadikan sampingan. Kalau ada waktu, datang ke halaqah ilmu. Kalau tidak ada waktu, sibuk dengan dunianya, meninggalkan kita. Jadikan ilmu itu sesuatu yang dia atau menjadi prioritas bagi dia. Walaupun satu, dua. Karena memang menuntut ilmu ada caranya. Jangan semua. Nah, cukup satu, dua tapi terapeni. Ditekuni. Ini jauh lebih baik daripada semua diambil. Ya gak apa-apa kalau semua diambil bisa memahami yang bagus dan benar. Nah, tapi minimalnya ya, satu, dua, tiga, tapi ditekuni, dimurajaah, dipelajari, dipahami sebelumnya untuk kemudian diamalkan. Ini yang kita harapkan dari kita menuntut ilmu, ilmu yang bermanfaat. Nah, berapa banyak kita mengetahui ilmu, wal'iyadzubillah, berapa banyak dari kita yang entah seolah-olah ilmu itu hilang, tidak bermanfaat. Kita bisa saksikan sekarang ini yang ada ini, fitnah yang ada sekarang ini. Sudah jelas, yang namanya mau melakukan sesuatu itu harus di atas dalil. Mau mencela harus di atas burhan dan hujjah. Mencela tanpa hujjah, tanpa burhan. Burhannya, hujjahnya enggak benar. Begitu juga dalam permasalahan akidah. Begitu juga dalam permasalahan ibadah. Berapa banyak ilmu yang kita ketahui tentang ibadah. Nah, pada hakikatnya pengamalannya, kenapa kok kenyataannya itu? Beberapa kali kita sudah mendengar tentang sunnahnya, bagaimana yang dilakukan seorang makmum ketika dia di belakang imam. Hadis Bara bin Azib ketika mengkisahkan bagaimana para sahabat sholat di belakang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, kana ahaduna ini la yahni dhahrahu hatta yaqa'a Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sajidan. Berapa kali sudah kita sampaikan tentang permasalahan ini. Dahulu para sahabat, salah seorang di antara kami, para sahabat, tidak menundukkan punggungnya untuk sujud sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar sujud, meletakkan jabahannya, dahinya itu di lantai. Ini sudah berapa kali fawaid, taklim, tapi banyak. Padahal ya sudah sampai ilmunya. Masih banyak ternyata yang sujudnya itu apa? Imam selesai takbir, lisannya sujud. Enggak peduli imamnya sudah selesai meletakkan jabah atau belum. Nah. Nah ini termasuk wal'iyadzubillah hirman. Tidak mendapatkan taufik wal'iyadzubillah untuk beramal dengan ilmunya. Ini adalah permasalahan yang artinya ibadah sehari-hari. Sama. Akidah, manhaj, ghibah, dusta, riba. Sudah tahu hukumnya riba itu haram, masih bermudah-mudahan untuk bermuamalah dengan riba. Nah, sudah tahu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Apabila kalian tidak melakukannya, tidak meninggalkan riba, silahkan umumkan peperangan kepada Allah dan Rasulnya. Di perang masih. Nah, sudah gimana ini, sayang kalau ditinggal sudah terlanjur. Nah, padahal sebetulnya sudah tahu semua, kata orang awam sekarang. Yang namanya dengan bank itu ya otomatis sudah banyak isinya riba. Nah, ini pentingnya kita belajar. Mengapa kita kemudian harus bersantai-santai dengan ilmu, sementara para nabi, sementara para sahabat, ulama setelahnya betul-betul luar biasa mengejar ilmu. Kita sudah tahu ya, bagaimana Nabi Musa beserta Yusya bin Nun, gulamnya, mau mencari ilmu dari Khadir dalam kondisi tidak tahu di mana Khadir, cuma diberi tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu, tidak tahu. Semangatnya Musa alaihissalam. Bagaimana Jabir, kita sudah mulai bersama menuntut ilmu dalam rangka satu hadis. Satu. Perjalanan 1000. Perjalanan sebulan. Bekal yang disiapkan, waktu yang disiapkan, meninggalkan keluarga dalam rangka satu hadis. Barakallahu fikum. Ini penting untuk kita ketahui agar kemudian kita terus banyak menintrospeksi diri kita. Sudah sejauh mana diri kita ini meletakkan khidmahnya untuk keselamatan hatinya. Bukan untuk keselamatan siapa-siapa pada akhirnya, tapi untuk keselamatan hatinya. Nah. Qala thumma sara hadha aghrab al-asya wa sara al-ilmu wal-fiqhu wal-bid'a wal-dalalat. Kemudian akhirnya perkara-perkara ini menjadi sesuatu yang sangat asing. Menjadi perkara-perkara yang paling aneh, paling asing. Akhirnya menjadi ilmu dan fikih ini sebagai bid'ah dan dalalat. Kita mengetahui Ar-Rahman alal arsistawa. Kita mengetahui bahwa Allah mengatakan sifat-sifatnya seperti ini, nama-namanya seperti ini. Selesai. Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Sudah sebatas ini Allah mengatakan. Jelas dalam Al-Quran. Allah mengatakan tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Sudah, titik. Tidak ada penjelasan lagi dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Para sahabat juga tidak bertanya. Bahkan orang-orang kufar Quraisy tidak mengutaati ayat-ayat ini. Tidak ada yang menjadikan ayat-ayat ini. Apa itu tangan Allah? Mana? Mereka pun paham. Sudah jelas. Sementara dalam masalah mana saja, buang air besar, buang air kecil, bangun tidur, cara tidur oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah dijelaskan. Bagaimana cara kita kencing? Sudah dijelaskan. Masa dalam permasalahan yang penting seperti ini ada penjelasannya? Ya, memang enggak ada penjelasannya. Berarti menunjukkan ayat tersebut sudah jelas. Enggak perlu penjelasan lagi karena sudah tangan Allah di atas tangan mereka. Kemudian akhirnya orang-orang sekarang mengatakan itu liat Wahabi. Coba mereka bisa mengatakan tangan Allah, berarti mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maksudnya tangan itu padahal menurut mereka Allah itu maha suci dari keserupaan dengan makhluknya. Kalau kita menetapkan tangan Allah, ini berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Berarti tangan Allah itu maksudnya adalah seperti ini. Akhirnya sesuatu yang sudah jelas dalam Al-Quran, saking jelasnya sudah enggak ada tambahan lagi. Saking jelasnya sudah Rasulullah alaihi wasallam tidak menjelaskan lagi kepada para sahabatnya. Sahabat juga enggak ada yang bertanya maksudnya gimana, sudah jelas. Nah, kalau seandainya itu masih butuh penjelasan, niscaya dan niscaya Rasulullah alaihi wasallam pasti, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjelaskan. Para sahabat pasti akan bertanya. Tapi kan memang maknanya sudah jelas. Nah, apalagi yang menjelaskan sudah itu artinya tangan Allah ya tangan Allah. Perkara hakikatnya ya itu yang enggak tahu kita. Allah wa'lam bisawab. Allah yang lebih tahu kebenaran dari atau hakikat dari tangan Allah. Bagaimananya? Tapi Allah mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah memiliki tangan, memiliki sifat tangan. Dan tangan Allah ketika itu para sahabat berbaiat ya di atas tangan mereka. Ar-Rahman al-Asistawa banyak. Ini akhirnya ilmu yang sebenarnya itu menjadi sesuatu yang sangat asing. Nah, cadar asing. Orang bercadar dibilang pakai ninja. Sementara para sahabiat jelas, hadisnya sudah jelas. Terlepas dari cadar itu hukumnya mustahab atau wajib. Semua para ulama sepakat bahwa cadar itu disyariatkan. Para sahabiat itu bercadar. Nah, ini para ulama sepakat. Tinggal perbedaannya hukumnya apa. Nah, seperti itu. Akhirnya di asing. Akhirnya jadi bahan olah-olah. Wala'iyadzubillah. Bisa terjerumus dalam kekufuran. Nah, jadi bahan puisi. Gimana itu puisi? Allahu Akbar. Ini syekh ini mengatakan Allah. Memang. Nah, ya. Akhirnya ilmu dan fikih kata syekh menjadi sesuatu yang bid'ah, kesesatan. Itu orang-orang sesat gitu, gitu kan. Lihat orang yang bercadar. Banyak ramalan seperti itu. Qala wa khiyaru ma indahum libsul haq bil batil. Dan yang paling baiknya di sisi mereka mencampur adukkan al-haq dan al-batil. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat tadi Al-Baqarah kepada Bani Israel. Nah, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan mencampur adukkan al-haq dan al-batil. Jangan menutup-nutupi al-haq. Nah. Fasara al-ilmu alladhi faradahu Allah ta'ala al-haq wa madahahu la yatafawwah bihi illa zindiq aw majnun. Akhirnya ilmu yang dengannya Allah wajibkan kepada para makhluknya, Allah memujinya, ya. Buktinya Allah memujinya di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan sebuah ayat yang di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk meminta tambahan kecuali ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Tidak ada ayat lain. Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk berdoa. Untuk berdoa apa? Meminta tambahan ilmu. Tidak ada itu Allah memerintahkan untuk berdoa meminta tambahan yang lainnya. Lalu buka Al-Quran kecuali ilmu. Nah, ini akhirnya ilmu yang Allah wajibkan, yang Allah puji. La yatafawwah bihi illa zindiq aw majnun. Akhirnya mereka menganggap kalau orang yang berbicara tentang ilmu yang sebenarnya, wah ini orang gila, ini orang error, ini orang zindiq. Persis seperti siapa akhirnya nenek moyangnya orang-orang yang mengatakan berbicara ilmu syar'i ini dengan tuduhan-tuduhan seperti ini siapa? Majnun. Dan yang lainnya siapa ini nenek moyangnya? Kufar Quraisy. Mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan julukan-julukan yang seperti ini. Majnun. Sahirun majnun. Yang kena sihir. Syair, dia hanya tukang syair. Dan yang lainnya. Wasara man angkarahu wa adahu wa sannafa fit tahdzir minhu. Wanahi anhu huwa al-faqih al-alim. Dan akhirnya orang yang mengingkari ilmu syariah sebenarnya memusuhinya, menulis tulisan-tulisan tahzir terhadap ilmu syariah ini. Kita mengatakan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Dikatakan ini pada ikatnya akidah trinitas kata mereka. Nah, karena kita menetapkan tiga tauhid Kata mereka, ini ternyata Wahabi ini akidahnya sama dengan Nasara, akidahnya Trinitas. Nah, wah, akhirnya mereka menulis bantahan tentang pembagian ilmu atau tauhid menjadi tiga. Ini yang akhirnya di sisi mereka menjadi seorang alim, seorang faqih. Seperti siapa? Maliki, Alawi, siapa? Nah, ini dengkotnya Sufi, alhamdulillah sudah meninggal. Nah, alaihi minallah mayastahik. Wah, membantah al-sunnah. Ya, padahal bantahnya ngawur. Dibantah lagi oleh para ulama. Oh ya, subhanallah. Ini yang terjadi. Ya, kesyirikan akhirnya dianggap menjadi tauhid. Kesyirikan menjadi amal saleh. Orang berdoa di kuburan dianggap sebagai orang yang mencintai orang-orang salihin. Berdoa kepada selain Allah dianggap mereka mencintai Nabi dan orang salihin. Sementara orang yang lain tadi bertauhid, tidak mau berdoa, dianggap membenci Nabi, dianggap membenci orang saleh dan yang lainnya. Ini yang terjadi sekarang. Barakallahu fikum ya ikhwan. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Ya. Saya mau nanya begini, sholat di dobel lah, sholat maghrib. Saya lihat orang-orang loja setelah sholat maghrib dan imam, dia bikin tak lagi, sholat lagi dengan jamaahnya. Apakah boleh? Tergantung maksudnya apa. Dengan siapa juga. Kalau dengan orang-orang yang belum sholat, ini terlepas roja atau bukan. Nah, ya karena bisa jadi entah roja, entah rojali, entah ruja. Nah, ini ruja. Campur. Akhirnya. Campurnya bukan akhirnya saja, laki perempuan campur. Ruja. Al-Muhim begini. Kalau memang niatnya adalah ingin bersedekah, ada orang yang belum sholat, ya, ketinggalan jamaah sudah selesai, akhirnya yang sudah sholat ini mengimami agar orang ini bisa mendapat jamaah, ini ada syariatnya memang. Rasulullah SAW pernah juga menyatakan bahwa siapa yang mau bersedekah dengan orang ini, ya tahu kisahnya ya, Rasulullah dan para sahabat sudah selesai sholat. Kemudian datang orang terlambat, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya yang sudah sholat, siapa yang mau sedekah dengan orang ini? Artinya menemani sholat berjamaah. Kalau memang itu ya nggak ada masalah. Tapi kalau maksud yang lain, ya dilihat apa artinya, bagaimana kejadian persisnya. Kalau saya lihat sih mereka nggak ada terlambat, bareng semua. Ya pokoknya kalau memang sekedar double bukan niat seperti ini ya sudah, ya rujak berarti benar rujak. Nah, hah? Ya makanya coba dilihat apa arah safar atau yang lainnya, apa dilihat, dipastikan. Karena memang kita tetap dituntut untuk insaf. Mereka batil-batil, tapi jangan sampai kita akhirnya mengada-ngada, menuduh mereka sesuatu yang pada akhirnya ternyata mereka ada benarnya. Nah, butuh dipastikan. Nah, barulah itu. Nah, foto dulu. Tadi tentang ayat yang menunjukkan guru minoritas itu seringkali bukan hanya orang awam, orang lain pun masih sementara mengartikan ridhoan. Apakah memang itu maknanya salah satunya ridhoan atau karena berat apa mengatakan mengharapkan ridhoan? Nah, kita katakan ketika Allah memakai ibarat yuriduna wajha, ya. Di situ ada makna yang lain, artinya keriduan Allah dan yang lainnya. As-salafiyin menetapkannya dalam kondisi salafiyin tidak mengingkari asal kata wajah ini. Nah, ya, jelas dalam ayat yang lain yang dimaksud bahwa kita berbuat beramal itu daya dalam rangka mencari ridho Allah. Ketika Allah memakai lafaz wajah, ya, di situ memang ada makna ridho, tapi ahli sunnah tetap mengatakan bahwa wajah Allah ya wajah. Seperti itu. Nah, sehingga ketika ayat tersebut memiliki contoh juga wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, dan wajah Allah tetap abadi, yang dimaksud adalah Allah, bukan hanya sekedar wajahnya, tapi wajahnya kita ingkari. Sama, ini juga bermakna akhirnya kita berbuat ikhlas, yaitu tentunya dalam rangka mencari ridha Allah. Dalam beberapa ayat dipakai ibarat wajah Allah. Kita berharap wajah Allah. Ya, karena kalau kita ikhlas, apa sih natijanya? Apa kenikmatan yang paling besar di jannah? Apa? Melihat wajah. Nggak ada pertentangan. Ya, menjadi ridha Allah akhirnya. Tapi tetap wajah kita tetapkan. Bahwa Allah memiliki sifat wajah. Seperti itu. Tidak mentakwil kita. Kalau takwil atau tahrif, itu wajah itu enggak. Bukan wajah, bukan itu maksudnya. Tapi yang, nah itu namanya tahrif. Nah, baik, baru lagi. Kalau memang tidak ada lagi, maka kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin.